Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala وعن نبي محمد عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه قال قد بليو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم mendapatkan berita, mendapat berita anni aqul, aku pernah berkata, wallahi demi Allah, la sumannan nahar walaku mannan lail ma'ishtu, sungguh aku akan terus berpuasa setiap hari dan salat sepanjang malam selama aku hidup. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW berkata, antal ladzi taqulu dzalik, engkau yang berkata demikian. Faqultulah, aku pun berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, qad qultuhu biabi anta wa ummi ya Rasulullah, ya aku telah mengucapkannya. Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innaka la tastati'u dhalik, engkau tidak akan mampu berbuat demikian, puasa terus setiap hari dan salat malam terus sepanjang malam setiap malamnya, enggak akan mampu kalau kamu lakukan. Fasum wa aftir, silakan kamu puasa, tapi juga berbuka yang jangan berpuasa di hari berikutnya, kadang puasa kadang tidak. Wanam wa qum, hendaknya engkau tidur di sebagian malam, kemudian salat malam di sisa malam lainnya, di sisa malam yang ada, sebagian untuk tidur, sebagian untuk salat malam. Wasum, puasalah minasyahri, setiap bulan salah ta'iyam selama 3 hari. Fainal hasanata bi asyri amthaliha, karena kebaikan itu mendapatkan balasan 10 kali lipatnya. Wadhalik, dengan engkau puasa 3 hari berarti mislu siyami dahr, seperti engkau puasa sepanjang tahun, karena 3 hari kali 10 sama dengan sebulan. Qultu, aku katakan, inni utiku afdala min dhalik, aku mampu untuk melakukan yang lebih dari itu. Qala, kata Rasulullah SAW, fasum yauman wa aftir yaumain, kalau begitu engkau puasa 1 hari, kemudian berbuka, jadi tidak puasa 2 hari. 1 hari puasa, kemudian hari besok dan lusa berbuka tidak puasa. Terus begitu. Qultu, kata Abdullah bin Amr bin Al-As, fa inni utiku afdala min dhalik, aku mampu untuk melakukan lebih afdal dari itu. Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fasum yauman wa aftir yauman, silakan engkau puasa 1 hari, di hari berikutnya engkau berbuka tidak puasa. Sehari puasa sehari tidak. Fadzalika, itu adalah siam Daud alaihissalam. Itulah puasa Nabi Daud alaihissalam, wa huwa a'dalus siam, wa fi riwayatin wa huwa afdhal siyam, itu siap puasa sunnah yang paling afdhal. Faqultu, aku katakan, fa inni utiku afdhal min dzalik, aku mampu lebih afdhal daripada itu. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la afdhal min dzalik, tidak ada puasa sunnah yang lebih afdhal daripada puasanya Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak. Kemudian ini syahid yang terkait dengan pembahasan kita. Kata beliau radhiyallahu anhu di penghujung umur beliau ketika sudah tua, beliau berkata, wal an akuna qabiltu salasata ayyam, sungguh bila aku menerima 3 hari yang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah mengucapkannya untuk aku ambil puasa 3 hari tiap bulan, ahabu ilayya, lebih aku senangi min ahli wa mali. Ya, di akhir di masa tua beliau ketika sudah lemah, ya, beliau merasakan apa yang dibimbingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk puasa 3 hari saja itu, ya, ternyata beliau rasakan lebih utama bagi dirinya. Kata beliau, wala an akuna qabiltu salasata ayyam adati qalaha taqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabu ilayya min ahli wa mali. Ini sebagian hadis yang disebut Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ikhwan billah rahiman rahimakumullah. Di antara faedah penting dari hadis ini adalah bahwasanya naqlul khabar, menukil berita, menukil satu peristiwa kejadian, lil istifta, dalam rangka minta fatwa, dalam rangka adanya al-irsyad wa nushh, ada nasihat, ada bimbingan, itu laisa min babil ghibah, bukan termasuk bab al-ghibah. Apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-naqil, ya, menikil berita tersebut, li qasdi al-istifta wa li qasdi an-nushh wal irsyad, ya, agar Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan taujih, bimbingan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Di riwayat terakhir yang kita baca disebutkan pada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bahwasanya yang beritakan hal tersebut adalah Abu, bapak beliau Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Kata beliau, fi riwayatin qal ankahani abi imra'atan dzata hasabin, bapakku menikahkan aku dengan seorang wanita yang memiliki nasab yang bagus. Wa kana yata'ahad kannatah, dan beliau senantiasa memperhatikan, mencari berita tentang keadaan istri dari putranya. Fas'aluhan ma'liha, beliau tanya tentang keadaan suaminya, bagaimana? Nah, suaminya berarti putra beliau, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Fataqulu lahu ni'mar rajul min rajulin lam yata' lana firashan wa lam yafattish lana kanafan mundu atainah. Nanti kita baca insyaallah apa yang dimaksud dari kalimat tersebut. Asyahid intinya, kata Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, falamma qala dhalik alaihi zakar li nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika terus berlangsung lama seperti ini, beliau kurang memperhatikan istrinya, keluarganya, iya, maka Abu ya Amr bin Al-As radhiyallahu anhu menceritakannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Rasul berkata, faqala ilqini bih. Iya, hendaknya dia, yakni Abdullah bin Amr bin Al-As, suruh berjumpa denganku. Kemudian terjadilah apa yang barusan kita baca. Sehingga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, di antara bimbingan An-Nabawi amalan salafun salih para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, iya, bahwa sahih mas'uliyah al-ab, tanggung jawab, tarbiyah, bimbingan, arahan bapak itu terus. Iya, hatta walau kana al-wadad mutazawwijan, kalau sudah menikah. Kita ingat bagaimana dalam kisah yang panjang Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke rumah istri dari Ismail alaihissalam, tanya bagaimana keadaan apa namanya putranya, suaminya. Ternyata si istri ini cerita yang tidak baik tentang Ismail alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim berpesan salam kepada Ismail, sampaikan kepada dia untuk mengganti utbah babi, artinya suruh ganti istri yang tidak baik. Sampai satu kisah kejadian berikutnya, Nabi Ismail datang lagi ke rumah, Nabi Ibrahim datang ke rumah Nabi Ismail alaihissalam, tanya ke si istri tentang keadaan suaminya Nabi Ismail alaihissalam. Ternyata orang yang kedua ini pun cerita yang tidak baik tentang Ismail. Maka pesan berikutnya juga sama, sampai akhirnya datang istri yang baik, didatangi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Khawnabillah rahimun rahimakumullah. Maka beliau berpesan kepada Nabi Ismail melalui istrinya ini, ya, sampaikan salamku kepada Ismail dan kabarkan kepada dia, abqi utbata babik, iya, pertahankan utbata babik, maksudnya adalah isim. Rasul sallallahu alaihi wasallam, berapa kali kejadian kita dapat, iya, bimbingan beliau kepada Fatimah radhiyallahu anha, bimbingan beliau langsung kepada menantunya, kepada Ali bin Abi Thalib, iya, bahkan sengaja datang untuk membangunkan keduanya salat malam, memberikan arahan kepada Fatimah ketika Fatimah minta pembantu kepada beliau. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika mendengar dari luar Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tarfa'u sawtaha, mengeraskan suaranya masuk ke rumahnya, langsung memarahi putrinya, atarfa'ina sawtaki ala Rasulillah sallam, ya, apakah engkau mengeraskan suaramu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Terbiah, takdib tentang ayat tayammum. Kita tahu bagaimana para sahabat Rasul sallam tertahan dalam safarnya karena sebab hilangnya kalung Aisyah radhiyallahu anha. Mendapat berita seperti ini, Abu Bakar mengira kesalahan dari putrinya, datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, ia memarahinya, bahkan memukulnya. Kata Aisyah, fata'ani Rasulullah fata'anani Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ia itu semua min bab at-tarbiyah. Hafsah radhiyallahu anha, kita ingat bagaimana ketika kisah ila Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada istri beliau, Umar bin Khattab radhiyallahu an datang kepada Hafsah, kepada putrinya Mu'minin radhiyallahu anha, memberikan nasihat. Setelah itu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan menantunya juga, iya, untuk islah. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika melihat istri dari salah seorang putra beliau tidak baik, memerintahkan untuk menjatuhkan talak. Iya. Namun tentunya ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ini untuk bapak-bapak yang baik. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala ketika ditanya, apakah harus kita menurut mengikuti perintah orang tua untuk mentalak istri kita dengan dalil Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan putranya, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, aina abuka min Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, di mana kedudukan bapakmu dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab seorang yang utama, pendapat utama di umat ini setelah nabinya dan Abu Bakar Siddiq. Iya, adapun kebanyakan orang tua kita, mereka dengan atifiyah, dengan kebodohan mereka melakukannya, menyuruhnya. Asyahid, intinya ini saya sampaikan adalah nam at-tarbiyah wal mu'ahadah, tetap adanya an-nushh wal irsyad kepada anak-anak kita, bimbingan, tarbiyah itu terus sampai mereka menikah. Kita perhatikan, kita bimbing mereka sebagaimana Rasul sebelumnya, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khawani fillah rahiman ya rahimakumullah jami'a. Adapun terkait dengan bab ini, nanti kita salah sebagian kita akan nukilkan dari sebagian syarah hadis ini, ia adalah bahwasanya asy-syabab tu aqwa min asy-syuyukh fi ibadah. Ketika seorang masih dalam keadaan muda, kondisi sangat muda, masih segar, ya dia lebih kuat ibadah daripada orang sudah tua. Maka di akhir hidupnya, di akhir umurnya, beliau merasakan sudah lemah, merasakan keutamaan apa yang dibimbingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, wala an akuna qabiltu salasata ayyam allati qalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabu ilayya min ahli wa mali. Ini yang sudah kita sering ulang-ulang, bahwasanya al-iqtisad bi sunnah najah. Al-iqtisad bi sunnah khairun. Khawanabillah rahimah rahimahkumullah. Sehingga dari sini kita dapatkan faedah yang lain adalah Al-iqtinam asy-syabab waktu syababi. Hendaknya orang-orang yang masih muda memanfaatkan waktu mudanya untuk banyak beribadah kepada Allah, banyak menghafal, ya, banyak melakukan ibadah-ibadah yang mungkin nanti ketika sudah tua dia banyak kehilangan kesempatan tersebut, berkurang kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Fadhlallahu fiikum.